Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala khabar. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Atilatil Ahkam karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Qala rahimahullah al-hadith al-hadi asar wa thalathumi'ah. Hadis yang ke-311. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah Ta'ala meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man nama alil witri au nasiyahu falyusalli idza asbaha au dzakar. Rawahul Khamsah ila Nasa'i. Para siapa yang tertidur sehingga tidak sholat witir atau lupa, maka hendaklah dia sholat ketika dia bangun di pagi hari atau ingat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam 5 kecuali An-Nasa'i. Al-Hadis Sahih. Sahahahu al-Hakim wa wafaqahu al-Dhahabi. Di sini sahih, disahihkan oleh al-Hakim dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Wa shahahahu Al-Albani fi sahih Ibnu Majah. Dan disahihkan oleh Al-Albani dalam sahih Ibnu Majah. Qala al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Al-Hadith Al-Thani Asar wa Thalathumi'ah. Hadith yang ke-312. Wa An-Jabirin radhiyallahu anhu qal, dari sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa an la yakuma min akhir layl fal yutir awalahu, wa man tami'a ayyakum akhirahu falyutir akhir al-lail, fa inna salata akhir al-lail mashhudah wa dhalika afdal. Rawahu Muslim. Para siapa yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, maka hendaklah salat witir di awal malam. Dan para siapa yang sangat berharap bisa bangun di akhir malam, maka hendaklah dia witir di akhir malam. Karena sholat di akhir malam itu disaksikan dan itu lebih afdol, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Al-Hadith Al-Thalis Asyar wa Thalathumi'ah. Hadis yang ke-313. Wa Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhumah, dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza tala al fajr, jika fajar telah terbit, faqad dhahaba waqtu kulli salatil lail wal witri, maka telah habis pula waktu salat malam dan sholat witir. Fa'autiru qablatul ilfajri, maka witirlah sebelum terbitnya fajar. Rawahu At-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Al-hadith sahih. Sahahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa wafaqahu Adz-Dzahabi. Hadis ini sahih, disahkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim, dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Waqila ba'du ulama annahu dha'if. Qad tafarada bihi Sulaiman ibnu Musa ala hadzal lafz. Qad tafarada bihi Sulaiman ibnu Musa ala hadzal lafz. Sulaiman ibnu Musa menyedi dalam masalah lafaz hadis ini. Wa da'afahu al-Albani fi dhaifil jam, dan didhaifkan oleh Syekh Albani dalam dhaifil jam. Taib. Fiha fawaid, dalam beberapa hadis ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula, anna man nama anil witri hatta tulu'il fajr tsani, annahu yusallihi ba'da istiqadhihi para siapa yang tertidur dari sholat witir sampai terbit fajar shadiq, fajar yang kedua, maka dia boleh sholat setelah dia bangun. Ini kalau orang ini biasa sholat witir ya. Nah, maka ketika dia tertidur sampai terbit fajar shadiq belum sempat sholat witir, maka dia boleh sholat ketika bangun. Al-faidatu tsaniyah, anna man nasiya al-witra falam yadhkurhu hatta tulu'il fajr shadiq. Annahu yusallihi khina dzakara. Para siapa yang lupa sholat witir sampai terbit fajar shodik, maka dia pun bisa sholat witir ketika dia apa ini? Ingat. Al-Faidah Al-Asadisa. Anna man sallah al-witra nahar linnaumi awin nisyani annahu yusallihi syaf'an bi ziyadati raq'atin. Wa bihi qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa dalilu dhalika ma rawahu Muslim min hadithi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghalabahu naumun aw waja'un idza ghalabahu naumun aw waja'un an qiyamil laili shalla minan nahari isnatai asrata raka'atan Nah, para siapa yang sholat witir di siang hari karena tertidur atau karena lupa, maka tidaklah dia sholat witir dengan jumlah genap, yakni ditambah satu rakaat. Dan ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ada dalilnya ialah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tertidur atau sakit sehingga tidak bisa qiyamul lail di malam hari, beliau salat di siang hari 12 rakaat. Ya. Jadi kalau tidak sempat sholat witir, anak tertidur, anak-anak lupa, sehingga pelaksanaan witirnya itu tidak malam lagi, artinya siang, maka sholat witirnya genap. dengan menambah satu rakaat. Kalau biasanya dia sholat witir satu rakaat, maka sholatnya dua rakaat. Kalau biasanya witirnya tiga rakaat, sholatnya empat rakaat. Kalau biasanya witirnya lima rakaat, witirnya enam rakaat. Wahakata. Itu kalau sholatnya dilakukan di siang hari. Al-Fa'idah itu Rabi'. Anal witra yajuzu fi awali lail wa fi akhiri. Salat witir itu boleh dilakukan di awal malam, boleh di akhir malam. Al-Faidatu Arabiah. Al-Khamisah. Nah, Al-Faidatu Al-Khamisah. Anna taqdimal witri fi awali lail. Afdal liman khafa alla yaquma min akhir lail. Anna taqdima al-witri fi awal al-layli afdal liman khafa alla yaquma min akhir lail. Jadi mendahulukan sholat witir di awal malam itu lebih afdal, lebih utama bagi yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam. Al-fa'idatu as-sadisah, faedah yang keenam. Anna ta'khir al-witri ila akhir lail afdal liman qawiyah alal qiyam. Wa tawmi'ah fi ayyastaykidha qabla al-fajr. Anna ta'khir al-witri ila akhir lail afdal liman qawiyah alal qiyam wa tawmi'ah fi ayyastaykidha qabla al-fajr. Menunda salat witir sampai akhir malam itu lebih afdal bagi orang yang kuat bangun malam dan sangat yakin bisa bangun sebelum subuh. Sangat optimis bisa bangun sebelum subuh. Al-Fa'idah itu As-Sadisah As-Sabi'ah. Al-Fa'idah itu As-Sabi'ah. Fa'idah yang ketujuh. Naam. Anna salata akhir lail tashhaduha al malaika wa waktu nuzuli rabbil alamin ila sama'i dunia. Di salat di akhir malam ini disaksikan oleh para malaikat dan merupakan waktu turunnya Rabbul Alamin ke langit dunia. Baik. Al-Fa'idatu Al-Thaminah. Anna waqtal witri akhiruhu tulu'ul fajri ats-tsani. Wadhalika liman tarakahu muta'ammidan. Bahwa waktu salat witir itu akhirnya ialah atau batas waktu terakhirnya ialah terbitnya fajar yang kedua, fajar shodiq. Hal itu bagi yang meninggalkan witir dengan apa ini? Sengaja. Kalau tertidur atau karena lupa, maka masih ada kesempatan untuk melaksanakan apa ini? Salat witir walaupun telah terbit fajar shodiq. Taib. Qala Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala al-hadis ar-rabi azar wa 300, hadis yang ke-314. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummul Mukminin Aisyah semoga Allah taala meridhoinya, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli dhuha arba'an wa yazidu masyaallah. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau biasa salat duha 4 rakaat dan menambah rakaat dengan apa yang Allah kehendaki. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Walahu anha, dalam riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ana su'ilat, bahwasanya Aisyah ditanya, hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha? Apakah Rasulullah SAW beliau melaksanakan salat duha? Qalat la. Aisyah berkata, tidak. Illa ayaji'a min maghribihi. Kecuali beliau datang dari safar yang jauh. Ya. Al-hadis al-khamis asar wa thalathumi'ah. Al-hadis as-sadis asar wa thalathumi'ah. Hadis yang ke-316. Walahu anha, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli qattu subhata duha wa inni la'usabbihuha. Aku belum pernah melihat Rasulullah SAW melakukan sholat duha sama sekali, tapi aku melaksanakan sholat sunnah duha. Nah, al-hadith as-sabi asar wa thalathumi'ah wa Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu, dari sahabat Zaid ibn Arqam semoga Allah taala meridhoinya, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, salatul awabin hina tarmadul fisal, salatnya orang-orang yang kembali ke jalan Allah ketika anak-anak unta kepanasan. Rawahu At-Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Was sahih rawahu Muslim wa lam yarwihi At-Tirmidzi. Dalam beberapa hadis ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula, masyru'iyatu sholati duha, syariatkan sholat duha. Wabihi qala jumhur salaf, qala an-Nawawi rahimahullah wa qawlu sunnati dhuha sunnatan huwa madhhabu jumhur salaf wa qawlul fuqaha al-mutaakhirin, wa qawlu sunnati dhuha sunnatan huwa madhhabu jumhur salaf wa qaulul fuqaha al mutaakhirin. Jadi disyariatkan salat duha, dan ini merupakan pendapat jumhur para ulama salaf. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullah, salat duha itu sunnah, merupakan pendapat jumhur salaf dan pendapat para fuqaha masakin. Al-faidah tu asalnya masyru'iyatu sholati duha khina maji'il musafir min safarihi, syariatkan juga sholat duha ketika kedatangan musafir dari safar. Kalau sudah safar masih ada waktu duha, akan disyariatkan sholat apa ini? Duha. Al-faidatu ats-tsalitsah masyru'iyatu sholati dhuha bi arba'i raka'at, disyariatkan untuk sholat duha dengan 4 rakaat. Al-Fa'idah itu Ar-Rabi'ah Masyru'iyatu Al-Mudawamati Ala Salati Duha. Disyariatkan untuk terus menerus melakukan sholat duha tiap hari sebagaimana yang diamalkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah. Al-fa'idah itu Al-khamisah. Waktu sholat duha min irtifa'i syamsi. Qadr rumhin ba'da tulu'iha ila qubayl zawal. Waktu sholat duha min irtifa'i syamsi qadr rumhin ba'da tulu'iha ila qubayl zawal. Waktu sholat duha itu sejak matahari meninggi seukuran satu tombak setelah terbit sampai sebelum zawal. Al-fa'idah itu as-sadisah. Sumiyat salatul duha salatul awabin. Sumiyat salatul duha salatul awabin. Salat duha itu disebut dengan sholat al-awwabin, sholatnya orang-orang yang meninggalkan dosa dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Taib. Afwan Ustaz, tolong sebutkan beberapa keutamaan sholat duha agar kami termotivasi. Nah, insyaallah pada pertemuan berikutnya. Nah, ya. Ada pembahasan tentang keutamaan sholat duha. Dalam kesempatan ini sudah disebutkan satu tadi, yakni orang-orang yang sholat duha adalah orang-orang yang kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ingat kepada Allah. Barakallahu'alaikum. Dan ini termasuk bentuk keutamaan sholat duha. Wallahu taala al-biswab. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.